Dalam bahasa Indonesia, kata ganti orang, ini berakal, dengan kata ganti benda mati sama apa enggak sama? Hah? Beda. Apa kalau kata ganti orang hidup? Dia kan? Kalau benda mati? Masa dia juga? Dan bahwasanya itu merupakan suatu atau itu merupakan kewajiban atau merupakan fardu kifayah, dan itu merupakan fardu kifayah. Kalau dan dia, kesannya orangnya dan orang itu, dan dia si mayat tadi adalah wajib. Wajibnya memandikan jenazah dan itu merupakan fardu kifayah. Dua. Tanya. Baca dulu bahasa Arabnya. Jawazu. Diambil juga dari hadis ini faedah. Bolehnya mandi bagi orang yang ihram. Karena ketika meninggal dalam ihram, Nabi tetap memberlakukan larangan-larangan ihram. Tidak boleh pakai minyak wangi, tidak boleh menutup kepala ila akhirnya. Enggak memakai kecuali dua helai kain. Barakallahu fikum, tetapi dimandikan jenazahnya. Ighsiluhu bima'in wa sidrin. Berarti mandi bagi orang yang sedang ihram bukan sebuah larangan. Sehingga diambil faedah bukan hanya mayit. Orang yang ihram, walaupun kita tidak bicara yang mayit, yang hidup sedang berihram, bolehkah mandi? Boleh. Kama sabata dzalika fi hadis Abi Ayyub, dalam hadis lain. Salihan. Ulangi bacanya. Sayyid. Nah, al-i'tina bi nadafati al-mayyit wa tanqiyatihi id amarahum an yaj'aluhu ma'al ma'i sidra. Baik, tarjim. Ada syarahnya itu berarti. Ya, terjemah ma'asyarah atau ma'ata'liq al-mukhtasar mufid. Barakallahu fikum. Agar bersih itu kan bukan dari situ kan? Dari kamu sendiri. Itu syarah namanya, penjelasan. Allah ibarik fi. Al-i'tina bi nadhafati al-mayyit wa tanqiyatihi. Memperhatikan kebersihan jenazah. Id amarahum an yaj'alu ma'al ma'i sidran, ketika beliau memerintahkan mereka untuk memandikannya bersama air diiringi atau ditambah dengan sidra. Yang keempat bit tahirat la yukhrijul ma'a. Nah, jangan salah bacanya. Salah baca mesti salah terjemah nanti. Anna taghayyural ma' bittahirati la yukhrijul ma'a an kaunihi mutahhiran li ghairihi. Nah. Terima kasih. Sampai kalimat li ghairihi benar. Tapi lanjutannya keliru. Anna taghayyural ma' bi tahirat la yukhrijul ma'a an kaunihi mutahhiran li ghairihi ila. Berarti ila itu adalah muta'alliqun bila yukhrij. Al ma' ila kaunihi tahiran bidatihi, tahir mutahhir li ghairihi. Bagaimana terjemahannya? Bahwa perubahan air dengan sesuatu yang tahir tidak mengeluarkan air dari keadaannya mensucikan kepada suci yang tidak mensucikan. Sebagaimana yang disebutkan yang masyhur dari mazhab Imam Ahmad. Sudah pernah disinggung kemarin bahwa para fuqaha membagi air jadi tahir dan ghaira dan najis. Tahir dan najis. Tahir dibagi dua oleh mereka. Tahir mutahhir. Tahir ghaira mutahhir. Tahir mutahhir, tahir ghaira mutahhir. Yang suci, air suci itu ada dua, kata mereka. Ada suci yang mensucikan, ada suci yang tidak mensucikan. Suci dan mensucikan itu seperti air yang kalian tahu. Ma'u zamzam, ma'u samai, wa ma'u al-bi'ri, wa ma'u al-nahri, wa ma'u al-bahri. Itu semua suci dan mensucikan. Ma'u samai, wa ma'u al-bi'ri, wa ma'u al-nahri, wa ma'u al-bahri. Ila akhir. Ada yang tahir tapi ghairu mutahhir. Kata mereka, ini kata mereka beberapa fuqaha, menganggap walaupun dia tahir, kalau sudah dicampuri dengan sesuatu, maka dia tahir tapi tidak bisa dipakai taharah. Jadi menurut mereka ada yang suci tapi enggak boleh dipakai bersuci. Tahir ghairu mutahhir. Seperti air perasan buah. Menurut mereka dia air, tapi sudah ada unsur yang selain air di dalamnya. Padahal kalau mau dibahas secara logika pun, mereka akan menjawab, air sungai juga warnanya kadang-kadang coklat. Apa ghairu mutahhir? Karena bercampur dengan tanah. Barakallahu fikum. Seperti yang dibahas adalah air teh, kopi, dan yang sepertinya. Ternyata ada, barakallahu fikum, ternyata tidak benar atau tidak rajih. Mengapa? Karena Nabi menyuruh untuk mencampur airnya dengan sidr. Sidr itu daun-daunan. Berarti sama dengan teh. Teh apa itu? Hah? Air dicampur daun. Daun teh. Ini juga air dicampur daun, yaitu sidr. Nabi menyuruh, iksiluhu bima'in wa sidrin. Mandikanlah dengan air dan daun bidara. Sehingga dikatakan la yukhrijul ma'a an kaunihi mutahhiran li ghairihi ila kaunihi mutahhiran bidatihi ghairu mutahhir li ghairihi. Dan ini masyhur mazhabnya Imam Ahmad. Bal sahih ba'dahu. Jait. Bahkan yang sahih bahwasannya ia itu tetap air tersebut tetap suci secara zatnya yang mensucikan yang lainnya sebagaimana mazhab jumhur para ulama. Dan salah satu dari dua riwayat dari Al-Imam Ahmad. Jait. Bahkan yang benar, bahwa dia tetap dalam keadaan suci pada zatnya dan mensucikan selainnya. Tetap tahir mutahhir. Sebagaimana itu adalah mazhabnya jumhur para ulama dan ihda. Salah satu dari dua riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah. Al-Khamisah. Wa anal kafana. Nah, itu benda. ya. Orangnya? Ya Allah. Kata taradad. Salah. Yang terlilit. Ya. Wasi. Naam. Gharim yang punya beban hutang. Bukan pemajuan hutang, maksudnya punya piutang. Wasi yang menerima warisan, waris yang menerima warisan, yang menerima wasiat wasi. Paham? Wajibnya mengkafani mayit dan bahwasanya kafan itu didahulukan untuk membeli kafan berarti didahulukan di atas haknya al-gharim. Orang yang punya hak dari si mayit. Wal-wasi orang yang menerima wasiat. Al-waris orang yang menerima warisan. Nandur ila sabbura. Anna al-mayit. أن الميت بارك الله فيكم memiliki perkara-perkara yang harus ditunaikan atau yang harus diberikan pada orang lain. Kalau peninggalannya dia disebut waris. Kalau dia punya hutang, terlilit hutang, berarti dia harus memberikan atau membayar hutangnya kepada siapa? Waris. Atau kalau dia pernah berwasiat ketika hidupnya, kalau saya mati saya berikan ini semua sama si fulan, itu disebut wasi. Mana yang lebih dahulukan antara tiga? Hah, waris dulu, gharim dulu, atau wasi dulu? Hah? Nah, pelan nggak kedengeran. Mana dulu? Waris dulu. Sahih? Atau waris dulu? Atau wasi dulu? Wasiat kan amanah atau bukan amanah? Pesan si mayit. Nah, waris lebih dulu. Sadaqtum. Karena di pada dia ada hak orang lain. Itu bukan milik dia. Bagaimana diwasiatkan? Bukan milik dia, bagaimana diwariskan? Tunaikan dulu, keluarkan dulu apa yang bukan milik dia. Artinya bayar dulu utang-utangnya. Setelah utang dibayar, bagi waris? Jangan dulu. Karena tidak mungkin dibagikan warisan kalau dia sudah berjanji pada orang lain untuk memberi. Maka wasiat ditunaikan. Yang pertama, yang kedua. Walaupun ada syarat-syaratnya, tidak boleh lebih dari sepertiga. Al-thuluts wa thuluts katsir kata Nabi. Cukup sepertiga dan sepertiga itu terlalu banyak. Setelah ditunaikan wasiatnya, baru sisanya dibagikan kepada ahli waris. Zain. Sekarang di mana letaknya membeli kafan? Setelah ini atau setelah ini? Sebelum semuanya. Itu yang dimaksud tadi. Sebelum semuanya. Sebentar. Sebelum membayar utang. Ini jenazah harus dikafani. Beli kafan dulu. Barangkali warisannya cuma 200 ribu rupiah. Buat kafan, buat sidr, buat urusan jenazah. Mungkin sudah hampir habis atau habis. Sehingga barakallahu fikum. Ini kafan dan lain-lain. DLL disebut dengan tajhiz atau pengurusan jenazah. Berarti yang pertama itu untuk pengurusan jenazah dulu. Belum bicara gharim, belum bicara waris, belum bicara wasi. Pengurusan jenazah dulu. Setelah dikurangi pengurusan jenazah, baru bayar hutang. Setelah bayar-bayar hutang, tunaikan wasiat. Setelah tunaikan wasiat, baru dibagikan kepada ahli waris. Membagikan warisnya, berikan dulu kepada al-furud. Berikan kepada ahlul furud. Fama baqiya fali awla rajulin dakar. Cara bagi waris, berikan pada furud dulu. Yang Allah katakan 1/6, yang Allah katakan 2, yang Allah katakan sekian, sekian, itu namanya furud. Sudah ditentukan dalam Quran. Berikan. Sudah? Maka dilihat fama baqiya, apa yang tersisa, fali aula rajulin dakar, maka laki-laki yang terdekat atau laki-laki yang lebih utama, maka diberikan pada mereka. Dan itu dibahas dalam urusan waris. Berarti al-kafan muqaddamun ala al-gharimi wa ala al-wasi wa ala al-waris. Barakallahu fikum. Ba'dahu, setelahnya. Naam. Haramnya? Ya, yang? Ya, baik. Yang? Kalau enggak pakai yang, nanti bahaya. Pahami dulu, terus terjemahkan. Yang ihram juga. Kalau yang enggak ihram, tutup semuanya. Barakallahu fikum. Berarti haramnya menutup kepala jenazah yang muhrim, yang ihram laki-laki, dan menutup wajah yang ihram perempuan. Bukan ada yang tanya, itu bukan terjemahan saat itu, kan unsanya enggak ada al-muhrim. Karena dia wawnya wawul ataf, dan karena dia memakai alif dan lam lil'ahad, maka secara makna adalah seperti yang sebelumnya, al-mayyit al-muhrim dan juga al-mayyit al-unta al-muhrim juga. Barakallahu fikum. Sehingga terjemahannya, haramnya menutup kepala bagi jenazah laki-laki yang ihram dan menutup wajah bagi jenazah perempuan yang ihram. Wa yukhad. Nah, tarjim. Diambil kesimpulan dari ucapan tersebut. Tersebutnya di belakang. Jayid. Jayid. Diambil dari ucapan yub'atsu mulabiyan dengan qiyasul aulawiyah, bahwa yang demikian haram bagi haknya orang yang ihram, yang masih hidup. Orang mati saja tidak boleh nutup kepala kalau ihram matinya, meninggalnya. Orang yang ihram saja ketika meninggalnya tidak boleh menutup wajah kalau perempuan yang ihram. Maka yughad biqiyasil aulawiyah, maka diambil dengan kias aulawiyah. Dan sudah pernah kita bahas kias aulawi, kalau ini saja enggak boleh apalagi yang itu. Begitu. Itu kias aula. Wa min babi aula, lebih-lebih lagi yang hidup, yang mati saja tetap tidak boleh menutup kepala apalagi hidup. Yang mati saja bagi wanita yang ihram tidak boleh menutup wajah apalagi yang hidup. Apa bahasa Arabnya apalagi yang hidup? Wa min babi aula al-hayy. Dari kata aula tadi, istilah kiasnya kias aulawiyah. Wa min babi aula al-hayy. Al-mayyit saja demikian keadaannya. Wa min babil aula al-hayy. Ba'dahu, balik ke saf 2. Nah, kanan. Qala ibn Daqiq al-Eid. Kurang keras suaranya. Maaf, semak. hukmul hukmul ihram. Jayid. Wa khalafa. Wahuwa. Yakfi, yakfi, yakfi. Sampai kalimat Imam Malik saja. Saya terjemahkan. Berkata. Ya Allah. Mana hadis ini? Qala Ibn Daqiq al-Id. Makanya kalau terjemahkan, terjemahkan. Jangan nyontek. Nah. Jadi kamu tahu mana yang berkata, mana yang hadis. Berkata atau Ibn Daqiq al-Id berkata. Ya Allah. Baca dulu dong Ibn Daqiq al-Id berkata. Ya. Jadi jangan dikira ucapanmu, ucapan Ibn Daqiq al-Id. Kalau kamu langsung mengatakan hadis, ini adalah dalil, itu seperti ucapanmu. Ibn Daqiq al-Id berkata. Ya. Baik. Dan ya. Naam. Barakallahu fikum. Biasanya kalau bahasa Indonesia tidak pakai dan. Jadi disebutkan hadis ini merupakan dalil bahwa seorang yang ihram jika meninggal tetap baginya hukum ihram. Dan itu mazhabnya Syafi'i. Berbeda dengan mereka, berbeda dengan beliau Abu Hanifah wa Malik. Naam. Ba'da wa huwa muqtadal qiyas. لانقطاع وزوال محل التقييد ولكن اتباع الحديث مقدم على القياس. جيد. طيب itunya isyarah ke mana itu? Isyarah kepada madhabnya Abu Hanifah dan Imam Malik. Bahwa apa yang disebut oleh mereka, bahwa tidak berlaku hukum ihram lagi, itu muqtadal qiyas. Itu konsekuensi dari qiyas. Limana? Baca. Lin qita'ah. Ya. Ya. Jayid. Ini faedah penting sekali. Layaknya, kasih nomor lagi. Artinya bukan nomor 6. Nomor 7. Ya. Yang berikutnya jadi 8, jadi 9. Nah, apa itu? Mengapa Imam Malik dan Abu Hanifah menyelisih Imam Syafi'i? Karena muqtadal qiyas, menurut qiyas, bahwa orang yang mati itu sudah tidak lagi terbebani dengan ibadah apapun. Inqita', linqita' al-ibadah, terputus ibadah. Orang yang sudah mati, ibadahnya terputus. Tidak lagi disuruh sholat, tidak lagi disuruh puasa, tidak lagi disuruh ihram, tidak disuruh apapun. Sudah selesai. In qata'a amaluhu. Wa zawalu mahalit taklif. Dan hilangnya tempat untuk diberi beban perintah. Nanti sudah meninggal. Sudah tidak lagi menjadi mahalut taklif. Mahalut taklif man? Nah, dari mulai balik sampai wafat. Aqil, balik, atau muslim aqil, balik, itu semua mahalul taklif. Kecil, belum kena taklif ibadah. Sudah mati, juga sudah terputus taklif ibadah. Tetapi, walakin, ittiba'ul hadis muqaddam. Tetapi, mengikuti hadis itu didahulukan di atas qiyas. Ini catatan penting sekali, sehingga harus kalian perlu kasih garis atas atau dikasih stabilo atau dikurung dengan tinta merah. Bahwasanya ittiba'ul hadis muqaddam 'alal qiyas. Banyak orang yang menyimpang sesat hanya karena memakai kias, padahal ada dalilnya. Bahkan banyak yang berbahaya. Bukankah kalau orang itu menikah, ijab dan qabul itu memberikan sesuatu dan menerima sesuatu? Aku terima nikahnya dengan mahar sekian. Maka kata mereka dengan kias. Berarti akad nikah sama dengan akad jual beli. Apa bedanya? Memberikan sesuatu dan menerima sesuatu. Aku menjual, saya membeli. Barangnya saya ambil, uangnya saya berikan. Anak wanita tadi diambil oleh suaminya, kemudian diberi mahar sekian. Atau wanita tadi yang menghalalkan dirinya dengan mahramnya atau dengan walinya, kemudian menerima mahar, kata mereka. Kias-kiasan. Kalau begitu, maka tidak mengapa untuk seorang wanita menikahkan dirinya. Sebagaimana dalam jual beli pun wanita tidak mengapa mengadakan transaksi jual beli. Adakah ulama yang begini? Ada. Itu mengerikan sekali. Bahaya sekali kalau perempuan menikahkan dirinya, saya nikahkan diriku kepadamu dengan mahar 1 miliar rupiah. Halan. Si lakinya menjawab, saya terima nikahmu kepada saya dengan 1 miliar. Ambil uangnya. Barakallahu fikum. Hadis tidak bisa dikalahkan dengan qiyas. Walaupun qiyas tadi sepertinya masuk akal. Emang ini sama itu hampir sama. Sama-sama menukar sesuatu. Tetapi ada hadis, la nikaha illa biwaliyin, la nikaha illa biwaliyin, la nikaha illa biwaliyin, wa syahidai adl. Tidak ada nikah tanpa wali, tidak ada nikah tanpa wali, tidak ada nikah tanpa wali. Dan 2 saksi. Maka barakallahu fikum, qiyas-qiyas yang seperti ini, kalau dipakai untuk menyelisihi sunnah, atau bertentangan dengan sunnah, atau mengalahkan sunnah, maka ini qiyas-qiyas yang mengerikan, yang menyesatkan. Ittiba'ul hadis muqaddamun 'alal qiyas. Jangan pakai bukankah-bukankah berarti-berarti. Kalau begini kan berarti begitu. Kalau begitu ya berarti sama dong. Tidak bisa. Sama seperti riba. Mereka berkata, annal bai'a mislu riba. Baik juga sama dengan riba. Apa bedanya? Saya punya beras bagus. Harganya 2 kali lipat berasmu. Maka saya tukar beras saya 2 kilo. Berasmu 2 kilo, beras saya 1 kilo. Karena harga beras saya 2 kali lipat. Riba. Korma, riba. Dalam beberapa perkara saja ya. Korma, bur, terigu, gandum. Tidak boleh. 1 kilo dengan 1 kilo. Menjawab orang ini dengan qiyas, tapi bukankah kalau saya jual beras saya ini 1 kilo, saya mendapatkan harga 2 kali lipat berasmu dan saya bisa membeli berasmu 2 kilo. Kan sama saja, daripada saya ke pasar, tukar aja langsung. Bukankah, bukankah, bukankah, berarti, berarti, berarti. Ini qiyas menentang sunnah. Maka dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Mau apa? Allah halalkan jual beli, silakan. Tapi Allah haramkan riba. Bukankah kalau dijual dulu? Jual dulu ke pasar, silakan. Balik lagi ke saya beli 2 kilo saya layani. Kalau tukar enggak mau. Ke pasar dia jual, ternyata harganya udah turun. Kilo dapatnya cuma 1,5. Kan saya bilang apa? Dapatnya 1,5. Nih. Uangmu hanya cukup 1,5 kilo. Barakallahu fikum. Kias-kias seperti itu namanya kias-kias akli. Kias-kias akli. Berarti ada enggak kias dalam Islam? Saking banyaknya kias yang salah, saking banyaknya kias yang rusak, kias ma'al farid, maka Syekh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah menyatakan dalam Syarhus Sunnah, la qiyas, tidak ada qiyas. Ikhwan ibn a'azakumullah, karena hampir-hampir semua yang mereka bilang qiyas ternyata bukan qiyas. Imma batil, ataupun kalau dia hak ternyata bukan qiyas. Apa contohnya qiyas? Contohnya adalah ketika kita bicara tentang zakat ini, maka kiaskan dengan beras. Beras kan enggak disebut dalam hadis, tapi kan sama dengan gandum. Jadi kita samakan. Itu kias. Alhamdulillah. Ada dalil yang am yang menyatakan kutu yaumik. Apa kutu yaumik? Makanan pokokmu, makan beras masuk tanpa kias. Masuk dalam hadis. Apalagi contohnya? Begitu bagi mereka menyatakan enggak ada kias. Tetapi para fuqaha yang menyatakan ada qiyas dengan syarat ini tadi. Qiyas tidak boleh bertentangan dengan nas. Qiyas tidak boleh bertentangan dengan nas. Itu satu. Yang kedua, harus benar-benar lengkap syarat-syaratnya. Al-maqis wal-maqis alaih wa wajhus syabah. Al-maqis wal-maqis alaih wa wajhus syabah. Yang dikiaskan dengan yang kiaskan dan ada titik persamaannya. Kalau tidak ada titik persamaannya atau sekilas kayak sama padahal banyak perbedaannya, maka itu qiyasun ma'al fariq. Qiyas dengan sesuatu yang berbeda, enggak bisa. Bukankah ketika kita mendekati penguasa, kita harus melalui orang-orang dekatnya? Kalau kita mau minta pada Allah juga kita harus melalui orang-orang dekatnya, itu para wali-walinya. Itu juga qiyas. Qiyas akli. Kita akan katakan tidak sama penguasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dibandingkan sama sekali bahkan. Maka itu qiyasun batil, qiyasun ma'al fariq. Ba'dahu, yang setelahnya. Jayid. Ya, atau dengan bahasa kemewahan. Haramnya wewangian bagi orang yang ihram, yang hidup maupun yang mati, laki-laki maupun perempuan. Li'annahu tarafuhun, karena itu adalah kemewahan. Kemewahan itu bertentangan dengan ihram. Ihram itu disuruh agar kalian betul-betul menjadi orang yang tawadhu' di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak memakai kemewahan apapun. Pakaian tidak boleh pakaian yang lain kecuali kain ihram. Izaru dua rida. Demikian pula tidak boleh memakai sepatu. Enggak boleh memakai. Ini semua barakallahu fikum, di antara hikmahnya adalah agar tidak ada tarafuh pada mereka dan mereka berkumpul ketika haji di Arafah dalam keadaan semua sama. Orang kaya dan orang miskin ketika itu tidak berbeda. Barakallahu fikum. Terus ba'dahu. Nah. Wewangian. Hey. Tidak memakai wewangian dalam hadis, tetapi Nabi menyatakan bima'in wa sidrin. Sidrin itu membersihkan, tapi tidak mengharumkan. Berarti annal muhrim ghairu mamnu' min mubasharatil asya', bahwa seorang yang ihram tidak dilarang untuk bersentuhan langsung. Mubasyarah itu bersentuhan langsung. Dengan asya, dengan beberapa perkara yang tidak ada padanya wewangian. Seperti daun bidara, seperti odol yang tidak memakai pengharum, seperti sobun yang juga tidak mutayyab, yang ghairu mutayyab. Dan biasanya ketika haji atau umrah, mereka banyak yang menjual sabun yang membersihkan tapi tidak pakai wewangian. Yang kesembilan, ba'dahu. Said. Bolehnya mencukupkan dalam kafan hanya dengan izarun warida. Cukupnya. Kan kita sudah bahas masalah jenazah dengan hadis-hadis yang sebelumnya. Apa sunnahnya? Berapa helai? 3 helai. Tapi di sini cuma 2 helai. Kok boleh? Nah, faedahnya berarti 3 itu afdal. Adapun kurang dari itu, boleh. Jawazul iqtisar fil kafani alal izari warida. Bolehnya mencukupkan hanya dengan 2 kain izarun warida dalam mengkafani jenazah. Wa bihadza ya'lam. Yu'lam. Kalau ya'lam mengetahui, kalau yu'lam diketahui. Nah. Dengan ini jahit. Baik. Benar, terpahami. Cuma enggak enak bahasa Indonesianya. Kaku. Apalagi terjemahannya selimut. Lafafa itu lilitan. Dengan ini diketahui bahwa cukup untuk jenazah hanya dengan satu lilitan saja. Karena izarun warida biqadril lafafa. Karena izar dan rida itu berarti kadarnya seperti satu lilitan. Izar di sini dipakai kepala enggak cukup, dipakai ke kaki kepala kelihatan, kan begitu. Dililit lagi satu lagi. Yang ini izar, yang ini rida. Baik, kamu lihat. Jadinya apa? Dua lilitan apa satu lilitan? Jadinya seakan-akan satu lilitan saja. Berarti diambil juga faedah. Bolehnya jenazah dililit hanya dengan satu lilitan kain saja. Barakallahu fikum. Yang ke-10. Man. Masya Allah. Hina yud'atu alaih. Nah. Ya. Keutamaan orang yang meninggal dalam keadaan ihram. Terus. Jadi sebaiknya kalau manusia meninggal dalam mati. Kalau kucing mati, kambing mati disembelih. Keutamaan seorang yang meninggal ketika ihram. Dan bahwasanya amalannya tidak terputus sampai hari kiamat. Ketika dibangkitkan dalam keadaan tersebut. Jadi 11. Ya. Syara'a di sini masuk dalam satu amalan atau biasa terjemahkan masuk atau memulai. Kemudian bukan maka. Terkena buahnya kejatuhan buah. Apa? Mendapatkan hasilnya atau mendapatkan buahnya. Samarah itu bisa bermana hasil. Nah, kalau kena itu biasanya sesuatu yang kena buah. Anak kena buah kemarin, kena buah durian. Berdarah enggak? Kan gitu. Jadi, anna man syara'a fi amalin salih, siapa yang memulai. Kalian ingatkan af'alus syuru'. Nah, af'alus syuru' itu dari kata memulai. Terjemahannya memulai. Bada'a yaqra'u, maka mulailah dia membaca. Wa syara'a ya'mal, maka mulailah dia beramal. Siapa yang memulai dalam sebuah amal saleh seperti menuntut ilmu dan berjihad atau selain keduanya, dan dia berniat untuk menyempurnakannya, tetapi beliau meninggal atau tapi dia meninggal sebelum itu, maka akan sampai niatnya yang baik dan akan berlangsung baginya pahalanya atau hasilnya sampai hari kiamat. Masya Allah. Wabillahi taufiq. Maka niatkanlah yang ikhlas untuk talabul ilm, sehingga kalaupun kita mati, mati fi sabilillah, mati di jalan Allah Subhanahu wa taala.